Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin wa minha لو حلف لا يعيد بالمكان الفلاني وأقام به يوم العيد ولم يخرج إلى العيد قال البوشنجي حنس ويحتمل المنع نقله الرافعي عنه وأقره وتبعه النووي. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih membahas tentang talik, talak. Masih cukup banyak bahasan talik, talak. Dan kita sampai pada wa minha law halafa. Wa minha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr Abdullah. Wa minha. Dan di antara kalimat ta'liq talak, law halafa la yu'ayyidu bil makanil fulani. Kalau seandainya ada orang yang sumpah, suami bersumpah, la yu'ayyidu, dia tidak sumpah itu ta'kidul maksum alihi. Kalau nazar itu kan ijabu kurbah. Jadi bedanya nazar sama sumpah, nazar itu mewajibkan ibadah yang sunnah. Kalau sumpah itu penegasan terhadap maksum alihinya. Jadi menegaskan, menguatkan bahwa dia akan begini, dia tidak akan begitu, itu sumpah umum. Sedangkan nazar itu khusus untuk penunaian ibadah. Dan ibadahnya yang bukan kewajiban. Gitu. Itu salah satu poin daripada perbedaan. Sumpah dan juga nazar. Law halafa, kalau seandainya orang laki bersumpah, la yu'ayyidu bil makanil fulani, dia tidak akan merayakan hari Idul Fitri atau Idul Adha bil makanil fulani di tempat tertentu, entah itu kota, entah itu kampung, wa aqama bihi yawmal Id. Tapi ternyata di hari Id dia mukim di situ. Mukim itu berarti sudah tinggal lebih dari 3 hari. Walaupun mungkin dia bukan orang situ, tapi dia sudah tinggal atau singgah di situ lebih dari 3 hari. Jadi kemudian mukim. Wa aqama bihi, kemudian dia mukim di situ. Berarti kan sumpahnya batal tuh ya. Dia sumpahnya tidak melakukan hari Id di kampung fulan. Tapi ternyata dia mukim di situ. Yaumal Idi, hari Id. Walam yakhruj 'aidal idi, tapi dia enggak keluar ikut salat Id, cuman ada di dalam kampungnya, dia enggak keluar untuk salat Id, ada di rumah di al makanil fulani. Qala al busyanji, kata ini jadi mulai nih. Jadi kemarin al qadi Husain, terus kemarin Imam al Mawardi, jadi hampir semua a'lamu syafi'iyah itu ditulis nih bentuk ta'liq dari masing-masing a'lamu syafi'iyah. Ini sekarang lagi ngomongin Al-Bushanji. Al-Bushanji ini kalau kita lihat tabaqatnya Syafi'iyah, beliau namanya ini kalau nggak salah ya, Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanji, 204 sampai 219 Hijri. Jadi Imam Syafi'i wafat 204, beliau lahir. Wafat tahun 219 Hijriyah. Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanji dari Naisabur. Sama seperti kotanya Abu Sa'id An-Naisaburi Al-Mutawalli kitab Tatimatul Madhab. Qala Al-Bushanji, kata Imam Al-Bushanji, kalau orang ini sumpah tidak akan berhari raya di tempat fulan, tapi kemudian hari raya ada di situ walaupun dia tidak keluar salat Id, hanas, maka itu artinya melanggar sumpahnya. Karena melanggar sumpahnya, maka dia talak. Artinya istrinya ditalak. karena dia menggantungkan talak istrinya dengan sumpahnya bahwa dia tidak akan berhari raya di kampung fulan. Tapi ternyata dia hari raya di kampung fulan. Wa yahtamilul man'a, tapi bisa jadi juga terlarang. Terlarang dalam arti, terlarang itu maksudnya tidak membatalkan sumpahnya ya. Karena yang dimaksud yu'ayyid itu sholatnya. Wa yuhtamalu al-man'a hanatha wa yuhtamalu al-man'a. Naqalahu al-Rafi'i anhu dinukil oleh Imam al-Rafi'i dari Imam al-Bushanji sendiri. Wa aqarrahu, dan beliau mengikrarkan itu. Wa tabi'ahu an-Nawawi, kemudian diikuti oleh Imam an-Nawawi. Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i itu, tapi Imam Ar-Rafi'i jauh ya. Kalau beliau nukil dari Imam Al-Bushanji, bisa jadi bukan nukil langsung dari beliau, tapi dari periwayatan terhadap beliau. Iya begitu. Wa tabi'ahu an-Nawawi wa qala, kemudian dikatakan oleh Imam, wa minha, dan diantaranya juga ta'liq talak, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, lau takhasama rajulun, kalau seandainya ada dua orang laki, lau takhasama rajulun wa mra'atuhu, kalau kemudian bertengkar siapa orang laki, wa mra'atuhu, dan istrinya, al-murawidah ni apa ya? Faqala, kemudian in lam taji'i ila al-firashi sa'ata fa anti taliq. Kalau kata, kemudian lakinya mengatakan in lam taji'i, kalau lu enggak datang ila al-firashi, kalau lu enggak masuk kamar begitu, as-sa'ata, jam sekian, fa anti taliq, maka talak terjadi. Thumma talatil khusumatu bainahuma hatta madati sa'ah. Kemudian talatil khusumah, panjang itu waktu pertengkaran, bainahuma, di antara keduanya, hatta madati sa'ah, sampai waktu yang ditalik itu lewat. Summa ja'at ilal firashi, kemudian dia datang kepada firash, datang ke kasurnya, masuk ke kamarnya. Qala al-Bushanji, kata Imam al-Bushanji, al-qiyasu default hukumnya. Karena kan kata si laki-laki, in lam taji'i, kalau lu enggak datang ke kamar, kalau enggak datang ke virus, as-sa'ata, sa'ahnya yang dimaksud sa'at itu ditentukan, as-sa'ata sekian begitu, fa'anti talikun, maka engkau cerai. Thumma talatil khusuma, tapi kemudian pertengkarannya lama, sehingga waktu yang ditentukan oleh ta'alik talaknya tadi, katakanlah waktunya jam 10 malam, gitu. Ternyata pertengkarannya lama, sampai jam 12, jam 1, jam 2 selesai, baru dia masuk kamar, itu apa namanya ke kasurnya begitu, al-qiyas, maka sesuai dengan default hukumnya. Default hukum itu maksudnya sesuai dengan kaidah bahwa ini ada ta'liq begitu, annaha taluqat, bahwasanya istrinya itu diceraikan. Istrinya cerai. Karena qiyasnya adalah wuku'u ta'liq, terjadinya ta'liq sebab apa namanya si istri tidak masuk di jam yang sudah ditentukan. Kadza naqalahu Rafi', kadza naqalahu anhu Rafi'i wa aqarrahu, begitulah yang dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i daripada riwayat Imam Al-Bushanji, wa aqarrahu, dan dia mengikrarkan itu, mengiyakan itu. Wa tabi'ahu An-Nawawi, dan juga diikuti oleh Imam An-Nawawi. Wa minha, dan di antaranya juga ta'liqut talaq. Lau qala li zaujatihi, kalau seandainya orang laki mengatakan kepada istrinya, in kharajti minad dari fa anti talik. Di kalimat ini banyak banget ini. In kharajti minad dar, kalau engkau keluar dari rumah ini, fa anti talikun, maka engkau talak, engkau cerai. Walid dari bustan, dan rumahnya punya kebun. Babuhu maftuhun ilaiha, pintu kebun terbuka sampai kepada rumah. Jadi rumah sama kebun itu pintunya terbuka. Jadi rumahnya punya kebun. Dan pintu, apa namanya, pintu rumah, pintu bustan itu maftuh. Pintu kebun itu terbuka sampai kepada rumah. Fakharajat ilal bustan. Kemudian istri itu keluar dari rumah masuk ke bustan. Apakah bustan itu bagian dari rumah atau si istri sudah dihitung sebagai orang yang keluar rumah? Qala al-Bushanji, kata Imam al-Bushanji, alladhi yaqtadihi al-madhhabu, pendapat yang di yaqtadihi, yang menjadi pendapat madhab. Jadi kaidah-kaidah madhab dengan kondisi seperti ini, ini mengindikasikan, mengharuskan annahu in kana bihaitsu yu'addu min jumlati ad-dari wa murafiqiha annahu in kana, bahwasanya in kana, kalau seandainya bustan, bihaitsu yu'addu min jumlati ad-dar, bahwasanya kalau memang bustan dengan pintu terbuka sampai kepada rumah itu dihitung sebagai bagian daripada rumah, wa murafiquha, dan juga bagian daripada murafiq. Murafiq itu apa namanya? Murafiq itu bahasa Indonesianya apa ya? Murafiq itu ya sampingan. Jadi rumahnya rumah nih. Rumah itu kan porsinya dia untuk tidur, kan gitu. Lalu di belakangnya ada WC. WC itu murafiqnya. Kemudian ada dapur, kemudian ada taman. Jadi murafiq itu bagian yang dibutuhkan daripada rumah, karena rumah intinya biar dia bisa tidur di dalamnya. Selain kamar tidur, kan rumah ada murafiknya, ada dapurnya, ada tamannya, ada balkonnya, ada itu murafik. Kalau seandainya bustan, taman, kebun ini bagi dikatakan sebagai bagian daripada rumah, dan juga kalaupun bukan bagian rumah, jadi di murafiknya. Murafik itu yang selalu nempel, yang namanya rumah tuh ada nempelannya, apa, dapur, nempelannya tuh WC gitu. Murafiquha la tatluq, maka istrinya tidak ada talak, tidak terjadi talak. La tatluq, tidak terjadi talak. Wa illa, tapi kalau enggak, artinya di kampung ente tuh kalau ada orang punya kebun, kebunnya tuh bagian daripada rumah apa enggak? Oh, tergantung, Ustaz. Kalau kebun di dalam tembok rumahnya, kan gitu tuh. Itu rumahnya tuh. Tapi batas tanahnya dibikin tembok nih. Jadi dari batas tembok sampai pintu rumah ada taman. Ya kita sebutnya itu rumah dia gitu. Tapi kalau ada orang yang tamannya itu keluar seperti di komplek nih. Kan kalau di komplek tuh ada fasos, ada fasum, kan iya. Orang yang kedapetan rupas depan rumahnya fasum, itu kan ada taman tuh. Itu kan ada taman gitu. Itu kan taman tidak dihitung sebagai bagian daripada rumah dia. Karena itu fasum. Fasos itu bukan bagian di rumah dia. Taman yang bagian daripada rumah dia murafiknya itu adalah taman di belakang pintu belakang, pintu rumah belakang. Kan gitu. Tapi kalau bustan, kebun yang ada di depan rumahnya itu bukan kebun rumah dia. Itu bukan bagian di rumah dia, itu fasos gitu. Buktinya apa? Ya orang masuk keluar masuk ke taman tersebut, ke kebun tersebut, kan enggak perlu izin sama yang dia, sama dia. Tapi kalau kebun yang ada depan rumah di batas tembok itu orang enggak bisa masuk keluar masuk kecuali pakai izin dari dia. Berarti itu bagian daripada rumah dia. Gitu. Jadi kata Imam Al-Bushanji, alladzi yaqtadihil madhhab, pandangan yang diharuskan daripada kaidah madhab, bahwasanya innahu annahu in kana bihaitsu yu'addu, bahwasanya in kana, kalau seandainya bustan itu, in kana bihaitsu, dengan model seperti itu, in kana bihaitsu, dengan model pintu terbuka yang masuk bisa jadi jalur ke rumah, yu'addu min jumlatid dam, itu dikatakan sebagai bagian daripada rumah, wa murafiquha, dan pendampingnya, la tatluq, maka tidak ditalak, tidak ada talaknya. Wa illa, tapi kalau enggak begitu, artinya kalau enggak begitu, jadi tergantung kepada kebiasaan, ngitungnya masuknya bagian daripada rumah atau bukan. Kadza naqalahu syaikhan, itulah yang dinukil oleh syaikhan, Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi, anhu daripada Imam Al-Bushanji wa Aqarrah, Jadi Imam Al-Bushanji tadi di awal kita sebut Imam Al-Bushanji itu Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanji. 209 lahirnya, 204 lahirnya di tahun Imam Syafi'i wafat. Wafatnya tahun 219. Ini yang sampai kepada saya. Artinya kalau teman-teman punya pandangan berbeda bahwa Al-Bushanji ini maksudnya bukan Al-Bushanji Muhammad bin Ibrahim, tapi Al-Bushanji yang mana gitu. Boleh enggak? Maksudnya ya silahkan dikoreksi gitu. Cuman yang sampai ke saya Muhammad Al-Bushanji itu yang faqih sekaligus dia muhaddis adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Bushanji Syafi'i. Dia muhaddis sekaligus faqih Syafi'i mustahid 204 sampai 219 gitu. Dan beliau banyak mengorespondensi langsung dari Imam mengkorespondensi langsung dari Ashabu Syafi'iyah, artinya orang-orang yang berhubungan langsung dengan Imam Asy-Syafi'i. Qala Al-Bushanji, kata Imam Al-Bushanji, law halafa annahu la ya'rifu fulanan. Kalau seandainya orang bersumpah. Jadi yang namanya sumpah taukidul maqsum, menegaskan, menguatkan, emphasizing, emphasizing kan bahasanya itu. Menegaskan untuk perkara suatu perkara. Dia menegaskan, dia bersumpah, enggak, demi Allah gua enggak kenal itu siapa fulan gitu. Disebutin. Ah, lu kan kemarin main sama fulan, siapa tuh fulan? Demi Allah gua enggak kenal tuh fulan gitu. Law halafa annahu la ya'rifu fulanan. Kalau seandainya dia bersumpah dia enggak kenal sama fulan. Disumpah nih. Kalimat sumpah itu kan wallahi tallahi billahi kan begitu. Waqad arafahu biwajhihi, dan dia kenal itu fulan biwajhihi dengan mukanya. Watalat suhbatuhu lahu, dan pertemanannya panjang, lama dia berteman sama fulan itu. Watalat suhbatuhu lahu, talat, panjang pertemanannya dengan si fulan tadi. Illa annahu la ya'rif ismah, gitu. Jadi ada orang yang bilang, lo kenal gak sama Sony? Sony? Sony yang mana gitu. Bener, gue lihat lo kemarin sama Sony. Oh, enggak, gue demi Allah gue gak kenal sama Sony. Gitu, dia sumpah. Dia kenal mukanya. Yang dia kenal mukanya itu emang namanya Sony. Cuman dia manggilnya namanya misalnya Ucok misalnya. Karena mukanya orang Batak misalnya. Nama aslinya Sony. Cuman dia gak kenal. Ya arif biwajihi, dia kenal mukanya. Watualat suhbatuhu, panjang. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi kan di antara kita nih, apalagi orang tetangga begitu ya. Apalagi orang yang kita baru datang, beliau udah asli sini, orang-orang manggil Ucok, Ucok, Ucok. Kita enggak kenal, mukanya kita kenal. Mukanya kita hafal banget begitu. Wa talat suhbat darri. Ada yang apa namanya mau ngaji apa namanya? Wa talat suhbatu gitu. Illa annahu la ya'rif ismah. Cuman masalahnya emang dia enggak kenal itu si siapa namanya namanya gitu. Hanas 'ala qiyasil al-madhhabi, maka batal itu sumpahnya. Batal itu berarti ya dia dilanggar. Melanggar berarti terjadi itu talaknya. Begitu. Entar dulu nih. Hanasa, maka dia membatalkan sumpahnya. Artinya dia sumpahnya batal. Artinya talaknya terjadi karena batal sumpahnya. Ala qiyasil madhab, menurut kaidah defaultnya daripada madhab. Wabihi qala al-istirbadi. Wabihi qala al-istirbadi. Ini juga saya enggak tahu nih al-istirbadi. Enggak ngecek nih siapa al-istirbadi. Qala al-Bushanji, kata Imam al-Bushanji, walau qala, kalau seandainya ada orang laki mengatakan, innimtu ala thawbi kaza. Innimtu ala thawbi kaza. Fa anti taliqun. Kalau entar ane tidur, tapi tidurnya pakai baju begini. Fa anti taliq, lu gecerai. Lu gecerai begitu. Jadi maksudnya tuh jangan sampai baju itu disetrika sehingga si lakinya make gitu. Lakinya pengen, gue jangan make, gue gak demen nih gitu. Baju ini, jangan jalan, tidur gue juga gak demen sama make gitu maksudnya. Jangan kan keluar rumah, tidur make baju ini gue ogah gitu. Jadi kan salah satu bentuk hikmah adanya talik itu agar si istri tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh suami. Karena istri takut ditalak, maka dia menghindari itu talik kan begitu. Ini perempuan Bandung banget dibilangin, duh gue talik aja dah. Supaya dia gitu. Pokoknya gue kalau tidur, kalau ampe gue tidur pakai baju ini nih. Ya, baju kemeja warna putih motif bunga-bunga yang kancing dadanya kagak ada. Gue cerai loh gitu. Fawadu'a ra'sahu ala mirfaqatin laha la tatluq. Fawadu'a ra'sahu. Kemudian dia apa namanya? Intimtu ala thawbin laki. Kalau saya tidur di atas bajumu wahai istriku gitu. Fa anti talik. Kemudian dia maka engkau talak. Kalau gue tidur di atas baju lu gitu. Talak gitu. Fawadha'a ra'sahu, kemudian dia taruh palanya, lakinya taruh palanya ala mirfaqatin laha, di atas sikunya. Jadi si apa namanya istrinya lagi nonton begitu, dia tidur di situ. Itu kan jatuhnya ala thawbiha kan begitu. La tatluq, tapi itu tidak dikatakan taliknya terjadi, maka tidak terjadi cerai. Kama la wada'a 'alaiha yadayhi aw rijlaihi, sebagaimana dia kalau dia menaruh di atas badannya, yadaihi tangannya. Artinya di atas badannya isim, dia taruh tangannya atau dia taruh kakinya. Enggak. Karena itu tidak dikatakan naum ala saw, tapi naum ala badaniha. Tidur di atas badannya, bukan tidur di atas bajunya. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ini masalah lain, tapi masih dalam masalah ta'liq. Ya Allah, panjang banget. Masya Allah. Mas'alatun halafa la ya'kul min tu'ami fulanin fatanahada wal munahad khaltul musafirina nafaqatuhum washtirakuhum fil akli minal mukhtalab. Halafa la ya'kul. Kalau ada orang yang sumpah la ya'kul min tu'ami fulanin, dia tidak akan makan dari makanan fulan. Fatanahada, tapi kemudian makanannya dicampur oleh fulan, dia disumpah gua enggak mau punya makan dari makanan fulan. Fatanahada, kemudian makanannya dicampur dengan makanan fulan. Tanahada itu gimana ya kalau di Indonesia nyampur gitu ya. Jadi ada satu waktu di mana kita itu pada patungan gitu. Nyumbang. Nyumbang apa? Ntar malam ada maulid gitu. Ada maulid, nyumbang apa kayak gitu. Nyumbang apa ya? Makanan dah gitu. Jadi ada yang nyumbang pisang, ada yang nyumbang anggur, ada yang nyumbang minuman, ada yang macam-macam. Dia udah janji. Dia gak makan. Bukan janji, sumpah. Dia, demi Allah, gue gak bakal makan fulan. Ada satu waktu, ada acara di mana dia ngumpulin makanan bareng-bareng. Katakanlah ada maulid, ada rapat RT, pemilihan RW, dan sebagainya. Ngumpul tuh makanan, akhirnya makanannya bercampur. Bukan cuma makanan dia, makanan yang lain juga nyampur. Jadi kan ada campur tuh. Dan itu kan udah pasti ada makanan fulan di situ. Gitu. Fat itu namanya munahada, nyampur gitu. Kalau model di kita mungkin patungan kan ya. Ada yang itu tuh ada yang meninggal. Kan tetangganya pada bawa makanan tuh ke rumah yang meninggal. Buat yasinan, buat tahlilan. Ada yang naruh kacang, ada yang naruh air botol aqua, ada yang macam-macam. Pas malam tahlilan kan dibagi semua ke jemaah. Dia enggak tahu nih punya gua mana gitu kan gitu. Campur. Qala al-Busyanji, kata Imam al-Busyanji, hanas. Batal itu sumpahnya. Taliknya kalau itu jadi talik, cerai itu istrinya. Wa aqarrahu ar-Rafi'i huna. Dan Imam ar-Rafi'i mengikrarkan, mengiyakan pandangan ini huna di bab talik talaknya. Qala an-Nawawi, tapi kata Imam Nawawi, hadza mushkil. Ini susah nih perkara kayak gini nih. Li'anna al-mu'amuna hada fi ma'na al-mu'awadah. Wa in lam yakun fi ma'na al-mu'awadah fatakharraja ala mas'alati dhaifi wallahu alam. Li'anna al-mu'amuna hada, karena yang namanya munahada fi ma'na al-mu'awadah itu namanya mu'awadah. Artinya, orang kalau ngumpulin munahada itu salah satu bagian daripada mu'awadah. Mu'awadah itu take and give. Saya ngasih sekian, saya dapat. Gua kalau naruh makanan, gua dapat apa nih? Intan nih dapat makanan lagi gitu. Itu salah satu maknanya apa namanya munah. Jadi munahada itu bagian daripada mu'awadah. Tukar menukar. Jadi kalau bahasa kitanya mungkin tukar kado. Gua ngasih ini, dapat ini. Kalau apa namanya? Karena yang namanya mu'awadah, munahada itu salah satu dari mana mu'awadah begitu. Wa in lam takun fi ma'nal mu'awadah, kalaupun dia tidak masuk dalam kategori mu'awadah, fatakharraja ala mas'alati dhaifi, maka takharraja. Takharraja ala mas'alati dhaifi, maka kalau di sini footnote-nya falayahnas, tidak dia tidak melanggar sumpahnya. Li'anna al-khaltu fi ma'nal mu'awadah, karena yang namanya percampuran itu makanan fi ma'nal mu'awadah itu maknanya alat-alat tukar. Mu'awadah itu kan salah satu makna jual beli. Jual beli itu kan akad mu'awadah gitu. Li'anna fi li'anna al-munahada fi ma'nal mu'awadah. Wa in lam takun fi ma'na al-mu'awadah fatakharraja ala mas'alati dhaifi. Ini saya agak bingung. Jadi kalau di footnote-nya kan maksudnya Imam Nawawi itu enggak terjadi talaknya. Sumpahnya tidak batal. Karena mu'awadah munahadah itu maknanya adalah mu'awadah, saling tukar. Dan saling tukar itu tidak berarti makan bareng. Sedangkan sumpahnya adalah makan makanan fulan. Memang terjadi pertukaran makanan dia dengan makanan fulan. Tapi tidak tentu apakah dia makan atau tidak. Wallahu wal munahadatu, dan yang namanya muhawadah, khaltul musafirina, para musafir tuh nyampurin nafaqatuhum, nafkah mereka, washtirakuhum, dan mereka bersama-sama fil akli, untuk makan, fil mukhtalat, di makanan yang sudah dicampur tersebut. Summa adar rafi'iyu, kemudian Imam ar-Rafi mengulang al-mas'alata, masalah ini yang sudah disebutkan fi akhir kitabil aiman, di ujung bab sumpah, wa fassaraha bitafsirin, dan dia mentafsirkan dengan tafsir huwa ammu mimma fassarahu an-Nawawi, dengan tafsir yang mana tafsirannya jauh lebih umum daripada tafsiran Imam Nawawi. Wa dzakara ma dzakarahu an-Nawawi, dan menyebut apa yang disebut oleh Imam Nawawi, minat takhriji ala mas'alati dhaifi, daripada takhrij. Takhrij itu maksudnya ini jangan masukin dalam kategori takhrij. Takhrijnya itu jadi maksudnya itu ini bagian daripada masalah menjamu, perjamuan tamu. Saya agak enggak paham yang ini. Jadi sepertinya Imam Ar-Rafi'i dalam Kitabul Aiman justru mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, bahwa ini tidak terjadi talaknya begitu. Wallahu a'lam. Wa kok satu lagi tanggung. Qala al-Busyanji, kata Imam al-Busyanji, law qala, kalau seandainya ada orang mengatakan in dakhalti dara fulanin madama fiha fa anti talik, in dakhalti dara fulanin madama fiha. Lo kalau masuk rumahnya fulan, fulannya lagi ada di dalam rumah, anti talik, gue cerain gitu. Ini fulan nih suaminya lagi gedek sama temannya istrinya. Teman istrinya tuh namanya Doni. Doni udah kelihatan nih main apa namanya main-main mata sama istrinya. Dia bilang, lo kalau main lagi ke rumah Doni, masuk ke rumah Doni, Doninya ada di dalam rumah, gue ceraiin lo gitu. Fatahawala fulanun minha thumma ada ilaiha. Fatahawala fulanun minha. Kemudian tahawala fulan. Fulan itu berpaling. Fulan yang disebut itu, yang punya rumah itu berpaling. Dari istrinya, thumma ada ilaiha, kemudian balik lagi. Artinya, si istrinya mau masuk. Gue mau masuk rumah, lu keluar dulu dah. Fulan nih keluar dulu. Begitu. Begitu. Kemudian, si fadakhalat, kemudian si istrinya masuk begitu. Fatahawala fulanun minha thumma ada ilaiha, kemudian fulannya keluar, ilaiha haknya ini ke rumahnya, minha keluar daripada rumahnya, kemudian dia masuk lagi. Fadakhalat ha, kemudian istrinya masuk ke dalam rumah tersebut. La tatluq, maka itu tidak terjadi cerai, tidak terjadi ta'alaknya. Madama fiha, kan ada istisna madama fiha. Dan dia ada di situ. Tapi lagi keluar kan begitu. Wa aqarrahu syekhan, kata, dan diikrarkan oleh syekhani dua syekh. Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi ala Zalim. Qala al-Bushanji, kata Imam al-Bushanji, walau qala, kalau seandainya ada orang laki mengatakan, in aghdabtuki fa anti talik, kalau gua marah sama lu berarti lu cerai. Fadoroba ibnaha, kemudian dia pukul anaknya istrinya itu. Talukat, maka terjadi talak. Wa in kana dorbat ta'dibin, walaupun mukulnya mukul dalam keadaan mendidik seperti sholat, nyuruh sholat atau karena enggak sholat begitu. Jadi pemukulan terhadap anaknya itu juga bagian daripada dia memarahi istrinya tersebut. Kultu, kata Imam Taqiyuddin, kultu, kalau kata saya sih, kada atlaqahu syekhan, beginilah yang dimutlakan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi. Wayan bagi ayyukal, mestinya dikatakannya begini, in amaratsu bidorbihi, kalau justru istrinya yang nyuruh dia mukul anaknya, awlam ta'murhu, atau dia tidak nyuruh untuk mukul anaknya, wadda'at annaha lam taghdab. In aghdabtuki itu kalau aku bikin marah kamu. Udah enggak fokus. In aghdabtuki, kalau aku bikin marah kamu, fa anti talik. Kalau aku bikin marah kamu, cerai gitu. Fadoroba ibnaha, kemudian dia pukul anaknya. Itu kan mukul anak bikin dia marah. Folukot, maka jadi itu cerai. Wa inkana dorba ta'dib, walaupun pukulannya pukulan dalam hal mendidik. Seperti ninggalin sholat. Atau berkata omongan yang buruk misalnya begitu. Karena kan pukulan orang tua kepada anak tuh tidak batal. Artinya punya kebolehan memukul. Bahkan bisa jadi dorba ta'dibnya ma'jur. Dapat pahala begitu. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Lisni, kadza atlaqahu syekhan, begini yang dimutlakan oleh Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi. Wayan bagi ayyuqal, mestinya ngomongnya begini, in amarat subidorbihi, kalau dia nyuruh untuk mukul anaknya, aw lam ta'murhu, kemudian atau dia tidak nyuruh, wadda'at annaha lam taghdab, dan dia mengklaim bahwa dirinya tidak marah. Ini kan taliknya kalau aku bikin marah gitu. Kemudian dia nyuruh anaknya, dia nyuruh, "Bang, pukul aja tuh," gitu. Atau dia kagak nyuruh tapi pukulan suaminya kepada anaknya enggak bikin dia klaim, "Enggak, saya enggak marah," gitu. Lam taq lam yaqa, maka tidak terjadi talak. Li adami wujudi sifah, karena ketiadaan wujud sifat marahnya. Kan taliknya in aqdabtuki, kalau saya bikin marah kamu. Ini marahnya enggak ada. Idh la yalzamu min ad-dharbi al-ghadabu, karena tidak mesti pukulan itu melahirkan kemarahan. Pukulan suami kepada anaknya itu tidak mesti melahirkan kemarahan. Wallahu a'lam wa minha. Dan diantaranya juga perkataan talik talak ini udah bukan lagi al-Bushanji. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut besok. Mudah-mudahan sehat semua. Saya mengkoreksi banyak masalah tadi yang kita belum urai. Ada beberapa paragraf yang kita lewati karena sayanya enggak tahu begitu ya. Mudah-mudahan dapat tambahan koreksi dari para asatid, guru-guru, para masyayikh, para buya, para tokoh, termasuk teman-teman sajana muslim yang ngikutin atau pas kebetulan melihat video ini, bisa melalui kolom komentar jangan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali mendapatkan koreksi tersebut. Dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.